بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بباب المسح على الخفين. قرأنا الحديث الأول إلى أين وصلنا؟ الحديث الثاني الآن. الآن حديث ضيفة. نعم. قرأنا فوائد الحديث لما. نعم kita baca fawaidul hadis dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahwaitu li'anzi'a khufayhi faqala da'huma fa in yadkhaltuhuma tahiratayni famasaha 'alayhima. Kata Mughirah bin Syu'bah, dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian saya membungkukkan badan untuk melepas kedua hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan keduanya, karena sesungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci." Kemudian Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khuf tersebut. Ini hadis Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah termasuk salah seorang yang berkhidmat kepada Nabi SAW dalam wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Naam. Raya Bailda. Jawazul mashi. Badalan. Wa yuqasu. Kullu. Kullu ma yasturu. Naam. Jawazul mashi 'alal khuffaini fil wudu badalan min ghusli rijlaini. Boleh mengusap kedua khuf di dalam berwudu sebagai ganti dari membasuh kedua kaki. Wa yuqasu alaihima, dan dikiaskan kepada mengusap kedua khuf tersebut adalah kullu ma yasturu rijlain, segala sesuatu yang menutupi kedua kaki. Minal jawaribi, seperti jawarib, kaos kaki. Wa ghairiha, dan selain kaos kaki. Pembalut. Nah. Ya, nah. Atau seperti gift. Nah. Dan yang semisalnya. Sebagai ganti dari membasuh kedua kaki ketika berwudu. Adapun ketika junub, tidak bisa diganti dengan mengusap tapi harus dilepas. Yang bisa diganti dengan diusap kedua kaki ketika berwudu saja. Dari hadas besar, hadas kecil, hadas kecil. Setelah buang air besar, buang air kecil. Nah, adapun kalau junub tidak bisa diganti, harus dilepas. Barakallahu fikum. Adapun karena hadas atau karena tidur, batal wudunya, boleh diusap. Barakallahu fikum. Raya Bayazid. Wa ghusli rijli. Tashri'ati. Anna al-masha alayhima liman kana labisan lahuma afdalu min khal'ihima wa ghusli rijli. Mengusap kedua khuf bagi orang yang memakai keduanya itu lebih afdal daripada melepaskannya, dan lebih afdal daripada membasuhnya. Seorang yang sedang dalam keadaan memakai sepatu atau kaos kaki yang sebelumnya dia pakai dalam keadaan sudah berwudu, kemudian dia mau wudu kembali, maka dalam kondisi seperti itu mengusap kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya lebih afdal daripada membuka. Baik dia musafir ataupun mukim. Nah. Ya. Wa hadha min kamalid dinil islami wa taysiri tashri'atihi. Dan ini termasuk kesempurnaan agama Islam dan termasuk kemudahan syariat Islam. Nah. Yang ketiga. Nah, Bapak Fakih. Annahu la yumsah alaihima illa idza labisahuma ala taharatin. Sesungguhnya kedua khuf tersebut tidak bisa diusap kecuali apabila memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan ala taharah, sudah bersuci. Dan kalau memakainya sebelum bersuci tidak bisa. Dan taharahnya juga harus taharah kamilah. Bersuci dengan sempurna. Barakallahu fikum. Naam. Rabi'a. Naam. Aba Dzar. السبب أدخلهما لتطمئن نفسه wa ya'rif al-hukma. Naam. Yang keempat, husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi haitsu man'a al-mughirata min khal'ihima wa bayyana lahu as-sabab annahu adkhalahuma tahirataini litatma'inna nafsuhu wa ya'rifal hukma. Bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya pengajarannya. Dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam melarang Mughirah bin Syu'bah untuk melepas kedua khufnya. Dan Rasulullah menjelaskan sebab, apa sebab dilarang untuk dilepas. Bahwasanya beliau memasukkan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Agar nam hati Mughirah menjadi tenang dan agar beliau mengetahui hukum barakallahu fikum. Ini termasuk keindahan akhlak dan keindahan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nah, yang kelima, ba'tifah. Fadilatul Mughirati bi khidmatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Mughirah dengan berkhidmatnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merupakan keutamaan, merupakan fadilah bagi seorang sahabat yang berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat. Nah, yang telah kita lewati berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam safar seperti siapa kemarin Abu Qatadah. Enam, beliau menyanggah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya dan mengantuk. Enam, disanggah oleh Abu Qatadah nama Al-Haris bin Rib'i sampai Al-Nabi SAW mendoakan kebaikan buat Abu Qatadah hafizakallah bima hafizha nabiyahu. Nah, demikian barakallahu fikum menjadi fadilah orang-orang yang berkhidmat, para sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Cinta kepada Nabi adalah termasuk barakallahu fikum keimanan. Naam. Ya. Salah satu naam. Ada tiga perkara yang seorang akan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, seorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Naam. Yang keenam, man Aba Sultan. Wasabbi. Jawazul isti'anati bi ghairihi. Boleh meminta tolong dengan orang lain dalam taharah, dalam bersuci, dalam berwudu. Seperti boleh minta tolong untuk mendatangkan air. Boleh minta tolong kepada orang lain untuk mengguyurkan air kepada orang yang sedang berwudu. Dan yang semisalnya. Tidak dilarang barakallahu fikum. Walaupun ibadah wudu tersebut merupakan ibadah yang asalnya adalah sendirian yang nam diwajibkannya. Tetapi boleh ta'awun barakallahu fikum wa ta'awunul birri wa taqwa. Kita lanjut barakallahu fikum. Al hadis tsani, hadis yang kedua dalam mengusap khuf. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fabala wa tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi mukhtasaran. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan beliau mengusap kedua khufnya. Naam. Beliau mengusap kedua khufnya. Ar-Rawi Hudzaifah ibn al-Yaman telah kita lewati sedikit biografinya. Beliau adalah sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Dalam catatan-catatan orang munafikin, Nabi akan berbuat jahat kepada Rasulullah SAW setelah perang pulang dari Tabuk. Nabi diberitahu kepada Hudzaifah dan dipegang oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi. Lengkapnya hadis ini sebutan al-Imam Ibn Taimin rahimahullah. Walafduhu taman ada Nabi SAW atas sabatata qawmin khalfahaitin. Bahwasanya Nabi SAW mendatangi tempat sampah suatu kaum. Khalfahaitin di belakang tembok. Faqama kama yakumu ahadukum. Kemudian berdiri sebagaimana berdirinya seseorang. Fabala, kemudian beliau buang air kecil. Naam. Fantabadat minhu. Naam. Kemudian, atau fantabadtu minhu. Kemudian saya menjauh dari Rasulullah SAW, kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Fasyara ilayya. Kemudian Rasulullah SAW berisyarat kepadaku. Fajitu, kemudian aku datang kepadanya. Fakumtu inda akibihi. Hatta faragha, kemudian saya berdiri di belakang Nabi SAW sampai beliau selesai. Walil Bukhari fi riwayah. Dalam riwayat Al-Bukhari. Thumma da'a bima'in, kemudian Rasulullah SAW meminta air. Faji'tuhu, kemudian aku datang kepada beliau dengan membawa air. Fatawadda'a, kemudian Rasulullah SAW berwudu setelah buang air kecilnya. Wal Muslim fi riwayatin famasaha ala khufaihi. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khufnya. Jadi khuf yang diusap ketika berwudu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi nam aula bil mashi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Talib, kalau seandainya agama ini dengan akal-akalan, niscaya bagian bawah sepatu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap huk tersebut bagian atasnya. 6. Itulah barakallahu fikum 6 bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, tidak mengedepankan akal. Rasulullah mengajarkan mengusap bagian atas khuf, maka itulah yang disyariatkannya. Barakallahu fikum. Karena mengusap khuf termasuk min rukhasillah, termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang memakai khuf. Barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali yukhbiru Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fil madinah. Hudzaifah ibn al-Yaman mengabarkan bahwasanya beliau bersama nabi dan kejadian ini adalah di Madinah. Farada nabi sallallahu alaihi wasallam ayaqdi hajatahu, kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam nam berkeinginan untuk qadha hajat. Nam fa'ata sabatata qaumin khalfa haitin. Kemudian mendatangi sebuah tempat sampah satu kaum yang berada di belakang tembok. Fabala, kemudian beliau buang air kecil. Fatawadda, dan berwudu. Wa masaha ala khufaihi, dan mengusap kedua khufnya. Wa kana wuduhu ba'dal istijmar. Dan wudunya Rasulullah SAW ini setelah istijmar, bukan buang air kecil kemudian enggak istijmar, tapi istijmar dulu. Barakallahu fikum, bersuci dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Awil istinja, atau wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah beristinja. Nam kama hiya adatuhu, sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu syariat dan hadisnya bahwa barakallahu fikum sampai mencapai derajat mutawatir, kata Imam Ahmad, diriwayatkan sekitar dari 80 orang sahabat barakallahu fikum yang tidak ada lagi keraguan nam padanya di dalam mengusap nam khuf barakallahu fikum, atau 70 sampai 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf barakallahu fikum. Fawaidul hadis Raya Bali. Wa yusri syara'ihi. Naam, jawazul mashi 'alal khuffaini fil wudu badalan an ghusli rijlaini. Wa huwa min kamalid dinil islamiyyi wa yusri nam syara'ihi. Boleh mengusap kedua khuf di dalam berwudu sebagai ganti dari membasuh kaki, dan ini termasuk nam barakallahu fikum kesempurnaan agama Islam dan yusr kemudahan. Wa yusri syara'ihi, dan termasuk kemudahan syariat agama Islam ini. Naam. Yang kedua, Marwazi. Annal masha 'alaihi ma jaizun fil hadari. Bahwasanya mengusap kedua khuf adalah dibolehkan ketika kita berada di tempat tidak bepergian. Hadar. Naam. Ya, boleh mengusap khuf walaupun kita berada di tempat, di rumah, tidak bepergian, barakallahu fikum. Lebih-lebih kalau di perjalanan, di dalam keadaan bermukim pun, jaiz, boleh, barakallahu fikum. Abah Saudah. Jawazu qawlil insani lirrajulil azimi innahu bala. Boleh ucapan seseorang kepada orang yang besar, kepada orang yang diagungkan, mengatakan innahu bala. Bukan tidak sopan. Sesungguhnya dia sedang kencing. Nah, Rasulullah mengatakan apa para sahabat seperti itu. Nah, kuntum ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bala. Ya, bukan dianggap enggak sopan. Ya. Boleh seseorang mengatakan kepada seorang yang mulia, mengatakan innahu bal. Nah, sesungguhnya dia kencing. Nah, buang air kecil. Nah. Tambih. Ja'a fi ba'di taib Aba Najah. Nuskhil umlah. Habitan. Nah, jaa fi ba'di nusakhil umdah fi hadal hadis qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Datang dalam sebagian nuskhah cetakan Umdah dalam hadis ini disebutkan kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dulu saya bersama Nabi dalam safar. Kata Hudzaifah bin Yaman. Walakin hadza khata'un, ini salah. Kalimat kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin salah. Falaysa qawlu fi safarin thabitan. Tidak ada kalimat fi safarin thabit, tidak thabit. Balis thabitu, bahkan yang thabit yang ada yang benar, anna dzalika kana fil Madinah. Kejadian ini di Madinah, barakallahu fikum, bukan di dalam safar perjalanan. Naam. Kemudian barakallahu fikum, di dalam mengusap khuf barakallahu fikum, nah, ada batasan-batasan waktunya. Nah, tidak semaunya, tidak sekehendaknya. Barakallahu fikum. Dalam hadis disebutkan bagi seorang yang mukim diperbolehkan untuk mengusap adalah barakallahu fikum satu hari satu malam 24 jam. Misal barakallahu fikum, seorang berwudu jam 11 sebelum duhur. Berwudu sempurna. Kemudian dia memakai kaos kaki, memakai sepatu. Menunggu waktu duhur. Nah, ketika datang waktu duhur, dia batal. Jam 12:30 batal wudunya. Mau sholat duhur. Akhirnya dia berwudu. Dalam keadaan sudah pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kemudian dia berwudu pada jam 12:30 tadi. Berwudu. Dan tidak membuka sepatu dan kaos kakinya. Maka ketika bagian kakinya dibasuh, karena ada sepatu dan kaos kaki, maka disitulah dia mengusap bagian atas kedua sepatunya. Diusap. Nah, selesai dari berwudu. Jam 12:30. Maka habis waktunya, bolehnya mengusap barakallahu fikum nanti sampai besok jam 12:30 pula. Nah, kalau dia batal waktu ketika mau berwudu waktu asar, maka ketika mau membasuh kaki karena bersepatu, bahwa tetap boleh mengusap. Demikian juga maghrib, demikian juga isya, demikian juga subuh. Nah, setelah tidur masih dalam keadaan pakai kaos kaki, nah boleh diusap. Nah, sampai nanti besok jam 12:30 pula. Barakallahu fikum. Nah, kalau besok nam sudah berwudu mengusap jam 11, sudah berwudu lagi ketika duhur tidak batal, nam maka masih boleh barakallahu fikum salat dengan wudu jam 11 tersebut barakallahu fikum dalam keadaan dia mengusap sepatunya. Nam adapun setelah 12:30 mau salat asar nanti dia harus barakallahu fikum nam dibuka sepatunya, nam dibuka kaos kakinya dan dibasuh. Ini untuk orang yang mukim. Adapun untuk orang yang musafir, maka 3 hari 3 malam, 72 jam. Barakallahu fikum. Perhitungannya tadi dihitung dari awal pertama kali mengusap barakallahu fikum. Khuf yang boleh diusap bisa dari kain, bisa dari kulit, barakallahu fikum. Demikian juga asaib, ya balutan-balutan yang luka, barakallahu fikum, ya di kaki, nam bisa diusap, barakallahu fikum. Nam. Kemudian bahasanya barakallahu fikum. Kalimat ja'a fi ba'di nusakhil umdah anuskhil umdah fi hadzal hadithi qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kalimat ja'a fi ba'di nusakhil umdah fi hadzal hadith disebut jumlah apa ini barakallahu fikum aba imam? Jumlah fi'liyah hasanta. Jumlah ada berapa di dalam bahasa Arab? Aba Azizah. Ada dua, sebutkan. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Di sini yang ada ja'a fi ba'di nusail umdah fi hadzal hadits qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Naam. Abu Zuhair. Karena terdiri karena didahului apa? Oleh fi'il. Naam. Karena didahului oleh fi'il. Itu salah satu jawaban jumlah fi'liyah karena didahului fi'il. Ada jawaban yang lain bahwa yang lebih tepat, yang lebih bermanfaat. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, barakallahu fikum. Fi'ilnya ja'a. Nah, fa'ilnya barakallahu fikum jumlah atau lil hikayah qala. Qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Naam. Ya. Ya fi ba'di nusakhi, kenapa dibaca fi ba'di nusakhi? Naam. Aba Hamzah, sebagai apa nuskhin nusakhi atau naskhi? Nusakh jama'. Naam. Kenapa dibaca nusakhi? Mudafun ilaih hasanta. Fi ba'di nusakhil umdati. Umdati sebagai apa umdati? Aba Ramdhani. Aba Ramdhani. Muhammad Zainaldi. Naat. Naat. Naam. Firman. Mudafun ilaih. Santa. Mudafun ilaih. Naam. Bagaimana dengan mengusap imamah? Naam. Imamah boleh diusap sama seperti hubbar. Qabakikum. Naam. Apabila waktu mengusap sepatu, namun ketika hendak sholat, enam, di sebuah masjid, lalu sepatunya atau kaos kakinya dibuka, apakah batal? Enam, wudunya tidak, tetap boleh. Barakallahu fikum. Walaupun sepatunya atau kaos kakinya dibuka, sholat dalam keadaan tidak pakai kaos kaki, boleh. Barakallahu fikum. Nah, tidak membatalkan wudu dengan sebab dibukanya kaos kaki atau sepatu. Sama seperti barakallahu fikum seorang ketika berwudu dengan mengusap rambut kepalanya. Ketika berwudu dia mengusap rambut kepala. Nah, setelah berwudu dia gundul kepalanya. Kemudian sholat dalam keadaan sudah gundul. Apakah batal? Nah, wudunya dengan sebab digundul karena diusap dari rambutnya. Sekarang enggak ada rambut. Apakah batal? Tidak, barakallahu fikum. Sama seperti itu. Naam. Boleh naam dibuka sepatu kaos kakinya. Apakah tetap boleh naam menggunakan sepatu bila di masjid tersebut telah terhampar karpet? Semisal di Masjid Agung. Nah, dari sini kebolehannya boleh. Namun, untuk prakteknya barakallahu fikum butuh pencerahan terlebih dahulu. Butuh enam pencerahan, keterangan. Bagi penghuni masjidnya, bagi tamir masjidnya. Kalau tidak, maka barakallahu fikum Nam lebih utamakan kemaslahatan dakwah barakallahu fikum. Jangan semangat menegakkan sunnah ini kemudian sunnah atau dakwah ilmu-ilmu yang lainnya terhalangi disebabkan karena nam bersikeras menghidupkan sunnah ini. Barakallahu fikum. Lain dengan di masjid kita, silahkan barakallahu fikum.